Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حديث 15 14 Sen Idris buang permennya, permennya dibuang, gak boleh sambil makan. Uji batin. Nar. Uji batin naru. Bishawati. Bisa. Kedua. Nabi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amlil mu'min inna amrahu kullahu ghayr wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabat sarra syakar apa khairun lahu wa in asobatku sabar maka nahayron lahu sawabu son ikram ikram tum hadis keberapa? Hadis kedua an ibni abbasin ibni Ahsan, majlis urutan ikram ya. Masuk 3, masuk lagi 4. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatil naru bisyahwati wa ujibatil jannatu bil makari rawahut tirmi rawahul bukhari muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi hawa nafsu dan surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sen, Ijri. Anta. Ahsan, Idris. Anta. Rasulullah In asobatu sarro fakana khairan lahu rawahu Muslim. Antum Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita telah melalui pada pertemuan yang lampau kisah tentang Ali Abu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam. Di pertengahan jalan, rombongan Quraisy di dalamnya bersama Abu Thalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat biasa mereka singgah, yaitu di Saumaah, tempat ibadahnya seorang rahib yang bernama siapa rahib? Siapa nama rahib? Kenal enggak anda? Siapa nama rahib? Kenal? Siapa? Bahira. Santu. Bahira. Rahib Bahira. Ketika itu Bahira berkeinginan untuk menjamu mereka semua. Dalam keadaan sebelum ini, Bahira ini orangnya diem-diem, tidak mau menyapa, tidak mau menegur ketika kafilah dari Mekah ini singgah di situ. Diem di tempatnya, tidak mau bergabung. Tapi kok tiba-tiba ini mau menjamu, ada apa? Bertanya-tanya mereka. Tapi Bahira menutupi. Bahira mengatakan, kalian itu tamu, kalian itu sewajarnya aku muliakan. Suruh makan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Ternyata ada yang tertinggal satu. Siapa yang tertinggal, Abu Abdillah? Hah? Muhammad. Ketika itu sudah diangkat Rasul atau belum? Belum. Nah, sana. Yang tertinggal adalah seorang yang masih kecil. Usianya berkisar 8 tahun sekitar itu. Tertinggal. Padahal itulah yang dicari Bahir. Semuanya enggak ketemu sifat-sifatnya. Ini bukan nabi, bukan. Bukan enggak ketemu, enggak ketemu. Pasti ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun di antara kalian. Ingat mereka, oh iya ada satu yang tertinggal. Muhammad. Dia kami tinggal di bawah pohon di tempat barang-barang dagang. Bawa sini, kata Bahira. Ajak makan bersama. Ketika Muhammad datang, ternyata Bahira menemukan sifat yang dia cari. Benar ini dia orang. Ditanya bagaimana tidurnya, bagaimana keadaannya, bagaimana. Semua ditanya sama Bahira, betul. Sebagaimana yang dia dapati di kitab-kitab terdahulu. Benar ini dia orang. Dilihat di mana ada tanda kenabian di jasad Rasulullah SAW, dilihat oleh Bahira. Di mananya? Di punggung, dilihat. Oh iya, ada stempel, cap kenabian. Diketahui oleh Bahira. Ini diketahui oleh Bahira melalui kitab-kitab terdahulu. Karena Bahira ini orang yang paling alim, paling berilmu dari orang-orang naskah. Tahu Bahira, ini dia. Insyaallah. Sebelum mereka pergi meninggalkan tempat Bahira, Bahira bertanya kepada siapa wali dari anak ini. Ditunjuklah Abu Thalib oleh mereka. Akhirnya dipanggil Abu Thalib. Apa hubungan anak ini dengan engkau? Dijawab oleh Abu Thalib, itu anakku. Bukan. Tidak mungkin ini anak. Karena orang yang seperti ini sifatnya tidak mungkin bapaknya masih hidup. Bahira mengetahui dari sifat-sifatnya. Baru kemudian Abu Thalib mengatakan, ini keponakanku. Iya, ponakanmu ini. Bagaimana dengan bapak? Bapaknya meninggal ketika ibunya hamil. Kemudian Bahira mengatakan, sodakta, benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian Bahira menganjurkan Abu Thalib untuk membawa kembali pulang keponakannya ini. Kalau sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi, niscaya orang-orang Yahudi akan berbuat jahat kepada keponakan ini. Karena orang-orang Yahudi ini dikenal dengan sifatnya yang jahat. Apa sifat orang-orang Yahudi yang jahat? Membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Ini sifat jahat orang-orang Yahudi. Suka membunuh para nabi. Para nabi dibunuh oleh mereka. Na'udzubillah. Maka khawatir keponakannya celaka, dibawa pulang lagi oleh Abu Thalib. Bahaya memang orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib fa'asra'a bihi ila biladihi. Segera pulang ke Mekah lagi. Sampai sini pelajaran kita terakhir. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Harbul Fijar. Perang Fijar. Ini seringkas disebutkan di sini karena tidak panjang. Karena Rasulullah SAW mengikuti perang Fijar ini cuma sebentar. Cuma dalam beberapa hari. Hajat Harbul Fijar wa Rasulullah SAW ibnu 20 sanatan. Harbul Fijar, perang Fijar, ini terjadi tatkala usia Rasulullah SAW 20 tahun. Wa innama sumiya yaumal Fijar, hanya saja dinamakan dengan perang ini, perang Fijar, bimastahalla hadza lil hayyan kinanah wa qais ilan fihi minal maharim bainahum. Fijar itu dari fajir, dosa, jahat. Dinamakan dengan peperangan Fijar karena di antara mereka menghalalkan mahram-mahram mereka. Ini jahat bejat, maknanya jahat. Dari dua kelompok, yaitu Kinanah dan Qais Ilan. Wa kana qa'id Quraisy wa Kinanah Harba ibni Umayyah. Harb ibni Umayyah. Dan yang jadi pemimpin Quraisy dan Kinanah Harb ibni Umayyah namanya. Wa kana dhufur fi awwalin nahar. Menang. Di pagi hari menang Kinanah ini. Di Qais ala Kinanah. Qais memenangkan peperangan melawan Kinanah. Kinanah yang kalah di pagi hari. Hatta idza kana fi wasatin nahar, kemudian di siang hari, kana dhufr li Kinanah ala Qais, yang menang Kinanah, yang kalah Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari mengikuti perang Fijar ini. Jadi di sini tidak disebutkan dengan panjang lebar. Hanya sampai di sini disebutkan. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, tazwiju Khadijah radhiyallahu anha. Menikahnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada kisahnya pernikahan Khadijah. Khadijah akan menikah dengan laki-laki terbaik, laki-laki yang paling baik, laki-laki yang paling bagus. Akan disebutkan di sini kisahnya. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan. Khadijah bintu Khuwailid. Nama ayahnya Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini adalah seorang wanita pedagang. Tajirah. Pedagang dia. Zata syarafin wa mal. Memiliki kemuliaan. Wanita terhormat. Dan wanita kaya. Kaya. Kaya luar biasa kaya. Kaya dan terhormat di kaumnya. Tasta'jiru rijal fi maliha. Wa tudaribuhum iyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Dia menyewa. Menyewa para lelaki untuk memutar hartanya. Untuk berniaga dengan hartanya dan memberikan kepada mereka upah. Jadi memberikan hartanya diputar sama orang. diniagakan, dijalankan hartanya itu sama orang lain. Dia memberikan harta, memberikan uangnya orang lain yang bekerja, punya anak buah. Wa kanat Quraisy qauman tujaron. Orang-orang Quraisy ini memang mereka dikenal dengan pedagang. Pedagang. Sampai Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Li ila fi Quraisy. Orang-orang Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Perdagangan mereka ke Syam, ke Yaman. Syam, Yaman. Syam, Yaman. Letak mereka Mekah. Mekah di tengah-tengahnya. Jadi kadang mereka pergi ke Syam, kadang mereka pergi ke Yaman. Mereka pergi ke Syam, setelah itu, setelah selesai berdagang, mereka membeli barang-barang untuk dijualkan kembali di Mekah. Jadi orang Yaman kalau mau beli barang-barang Syam bisa ke Mekah. Demikian pula kalau dia pergi ke Yaman setelah berdagang, beli barang-barang Yaman, setelah itu dijualkan di Mekah. Orang Syam kalau mau beli barang-barang Yaman sudah ada di Mekah. Subhanallah. Ini pintar mereka berdagang. Memang mereka terkenal dengan perdagangannya, orang-orang Quraisy. Falamma balaghaha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'athat ilaihi. Khadijah mendengar berita bahwa ada seorang pemuda yang terkenal jujur ucapannya, jujur, benar-benar jujur, dan sangat besar jiwa amanahnya sampai dijuluki dengan Al-Amin oleh manusia, saking tinggi amanahnya dan mulia akhlaknya. Sampai berita ini kepada Khadijah. Ba'athat ilaihi. Khadijah berkeinginan untuk mengangkat orang ini menjadi anak buahnya. Siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajiran. Khadijah menawarkan diri. Jadi kalau orang baik seperti ini, pekerjaan yang nyari, bukan dia yang nyari pekerjaan. Insyaallah. Dia yang dicari sama pekerjaan. Seperti Rasulullah SAW. Dicari. Maka Khadijah menawarkan diri agar Rasulullah SAW bisa ikut keluar untuk berniaga ke negeri Syam sebagai pedagangnya. Wa tu'tihi afdal ma kanat tu'tihi ghairuhu minat tujar. Dan akan diberikan upah yang lebih. Lebih dari pedagang-pedagang yang lain yang sudah menjualkan barang-barang Khadijah. Dapat nilai plus. Dicari, kemudian gajinya lebih. Dapat keuntungan lebih. Istimewa. Tawaran dari Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Berdagangnya ma'ahulamin laha bersama budaknya Khadijah. Yuqalu lahu Maisarah, yang bernama Maisarah. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Khadijah. Wa kharaja fi maliha dzalik, dan terjadilah kesepakatan, pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga dengan menggunakan harta Khadijah. Wa kharaja ma'ahu gulamuha, dan keluar bersama Rasulullah SAW gulam, budaknya Khadijah tadi, Maisarah namanya. Hatta qadimas Syam, sampai mereka tiba di Syam. Fanazala Rasulullah SAW fi dhilli syajaratin qariban min sawma'ati rahib. Maka Rasulullah SAW singgah di naungan pohon yang dekat dengan saumaahnya rahib. Apa saumaah? Apa saumaah? Tempat ibadahnya seorang rahib. Gerejanya. Singgah Rasulullah SAW di situ, di dekat, di pohon dekat situ, bernaung di situ. Tempatnya rindang mungkin. Minar ruhban, rahib dari rahib-rahib. Fatala ar-rahib ila Maisarah. Maka rahib melihat ada orang di sana. Maka rahib langsung mendatangi Maisarah, temannya. Faqala rahib tersebut berkata, pendeta tersebut berkata kepada Maisarah, "Man hadzal rajul alladzi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapa laki-laki ini yang dia turun singgah di bawah pohon ini? Siapa dia? Faqala lahu Maisarah, dijawab oleh Maisarah, "Hadza rajulun min Quraisy." Ini adalah laki-laki dari Quraisy. Berapa usianya waktu itu? 20, sekitar 20. Laki-laki dari Quraisy, min ahlil haram, dari daerah haram. Haram itu nama Mekah, di tempat yang suci. Dari Mekah, ini laki-laki dari suku Quraisy. Laki-laki dari Mekah. Faqala lahu ar-rahib, rahib itu berkata, "Ma nazala tahta hadhihi syajarata qattu illa nabi." Tidaklah yang turun, yang singgah di bawah pohon ini kecuali nabi. Yang singgah di bawah pohon ini cuma nabi. Dia tahu melalui berita-berita terdahulu. Terkejut Maisarah. Tapi tetap disimpan berita ini oleh Maisarah. Kemudian ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atahu. Lanjut lagi berjalan. Rasulullah SAW menjualkan barang dagangannya yang dia telah keluar untuk itu. Washtara ma arada an yashtari. Setelah dia berdagang, habis dagangannya, dia membeli lagi apa yang ingin dia beli. Karena memang seperti itu, berdagang ke Syam, setelah itu membeli dagangan-dagangan yang ada di Syam, diletakkan di Mekah. Tujuannya supaya orang-orang Yaman yang ingin membeli barang dagangan Syam bisa ke Mekah atau dibawa lagi ke Yaman. Ini barang dari Syam. Seperti itu. Karena Mekah di tengah-tengah letak. Tsumma aqbala qafilan ila Mekah. Kemudian setelah dia belanja istilahnya ya, setelah menjualkan dagangannya, setelah belanja, kemudian pulang lagi ke Mekah. Fakana Maisaratu idza kanatil hajiratu washtaddal har. Yara malakaini yudhillanihi minas syamsi wa huwa yasiru ala ba'irihi. Maisarah menceritakan, ketika panas sudah mulai terik, sudah sangat panas, karena daerah padang pasir panasnya beda dengan panas kita. Kalau panas kita, sepanas-panasnya daerah tersebut, kita menjejakkan kaki di tanah atau di tempat yang kena panas, itu walaupun mungkin panas tapi tidak sampai pedih. Kalau di sana di daerah padang pasir seperti yang pernah kami rasakan sendiri, seperti di Yaman itu, di daerah selatannya memang panas daerahnya. Kalau siang itu, kalau kita nggak pakai sendal nggak kuat, rasanya kayak mijak bara api ya. Kalau kita pakai kaki telanjang tanpa sendal, loncat-loncat gitu. Misal dari masjid mau ke asrama, itu kan panas. Panas. Qadarullah sendalnya lupa di bawah. Lari atau loncat-loncat. Panasnya luar biasa. Luar biasa panasnya. Subhanallah. Keringat tuh ngalir terus. Pagi keringatan, malam keringatan, siang keringatan. Itu daerah padang pasir. Minum, kalau di kita, di tempat kita mungkin minum 5 gelas itu sudah sering ke belakang. Kalau sana belum, banyak dulu minum. Setelah itu mungkin baru kita mau ke belakang. Karena daerahnya panas sekali. Saking panasnya, airnya pun ikut panas. Airnya ikut panas. Tanpa dimasak, tanpa ditaruh di mana? Hah? Kompor, tanpa taruh di tempat lain. Itu sudah panas. Misal malam-malam bangun, jam 3 malam, jam 2 malam, ingin mandi. Tidak perlu masak air. Mandi saja dengan air itu sudah panas airnya. Airnya panas. Panas memang. Airnya pun ikut panas. Saking panasnya daerah tersebut. Kalau ngidupin kipas angin, sakit kita. bukannya malah enak. Kalau kita di sini hidup kipas angin, nah kan. Kalau di situ kena panasnya kipas angin itu. Jadi enaknya pakai apa? Pakai AC. Kalau AC dingin. Kalau kipas angin masih terasa panasnya. Mantul. Saking panasnya daerah sana. Saking panasnya daerah sana. Ya, daerah padang pasir. Padang pasir luar biasa panasnya. Panasnya luar biasa. Barakallahu fikum. Kalau tidur, kita nggak ngidupin kipas, bangun-bangun itu biasanya belakang baju itu sudah basah semua. Basah semua. Basah semua. Bukan karena mandi, karena apa? Keringat. Keringat. Jadi biasanya kalau tidur di sakan, di asrama, biasanya hidup kipas. Paling minimalnya kipas hidup. Hidup kipas. Jadi bangun-bangun ya mungkin keringat yang ada. Sampai ada kawan-kawan itu tidur di depan rumah. Misal kayak gini di situ, di depan rumah. Gelar tikar di situ, gelar kasur di situ. Saking dinginnya, malam. Saking dinginnya, bukan. Saking panasnya, malam-malam tidur di depan rumah. Di depan rumah tidur. Di depan sakan tidurnya. Saking panasnya daerah tersebut. Luar biasa. Ini daerah padang pasir. Malam saja panas. Pagi saja panas. Apalagi siang. Kalau siang luar biasa panasnya. Dan Maisarah ketika di siang hari yang sangat terik melihat dua malaikat menaungi Rasulullah SAW dari langit. Dalam keadaan Rasulullah SAW berada di atas untanya. Suatu hal yang menjanggal pada Maisarah. Apa ini? Falamma qadima Makkah, ketika tiba sampai di Mekah, ala Khadijah menemui Khadijah bimaliha dengan mengembalikan uangnya, inilah hasil dagangannya, demikian dan seterusnya. Ba'at maja abihi fa'ud'ifa au qariban. Rasulullah SAW, hasil dari perdagangannya itu luar biasa, berlipat ganda. Berlipat ganda. Atau mendekati. Sangat menguntungkan mengambil Rasulullah SAW sebagai pekerja. Wa haddatsaha Maisaratu ala qaulir rahib. Dan Maisarah tentu tetap menjanggal dari apa yang telah dilihat dan diketahuinya. Akhirnya Maisarah menceritakan kepada Khadijah apa yang diucapkan oleh seorang rahib, seorang pendeta itu. Wa amma kana yara min idlalil malakaini iyyahu, dan tentang kejadian dua malaikat menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari terik panasnya matahari. Wa kanat Khadijatu imra'atan hazimatan labibatan syarifatan. Khadijah adalah sosok wanita yang tegas, mulia, cerdas. Ini Khadijah. Ma'ama aradallahu biha min karamatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Khadijah di dunia dan di akhirat. Di dunia Khadijah mulia, di akhirat pun mulia. Falamma akhbaraha Maisaratu bima akhbaraha bihi ba'athat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Ketika Khadijah mendapat berita dari Maisarah tentang apa yang dilihat oleh Maisarah, Khadijah pun mulai berpikir, ini tentu bukan orang biasa, tentu orang luar biasa yang seperti ini. Jujurnya terkenal, amanahnya terkenal, baik akhlaknya pun demikian. Apalagi terjadi apa yang telah terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maisarah. Maka Khadijah mengutus Maisarah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira yang akan disampaikan Maisarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pesan dari Khadijah ini. Pesannya adalah, Yabna am, wahai anak paman. Karena ada kekerabatan Rasulullah dan Khadijah. Sama-sama dari Quraisy. Sama-sama dari Quraisy. Apa pesan dari Maisarah? Inni qad raghibtu fika. Raghiba. Ketemu huruf jerfi. Apa maknanya? Mana yang belajar bahasa Arab? Raghiba ketemu huruf jerfi. Hah? Hah? Menyenangi. Wahai anak paman, menyenangi, menyukai, mencintai. Wahai anak paman, aku menawarkan diriku kepadamu. Ini pesan dari Maisa. Likorobatika, karena kekerabatanmu. Wasitotika, dan karena kemuliaanmu. Karena engkau adalah seorang yang terhormat. Engkau adalah seorang yang menengahi. Menengahi dari wasat. Menengahi. Jadi kalau ada sesuatu itu menengahi. Kalau misalnya ada perselisihan, dia orang yang menengahi. InsyaAllah Rasulullah SAW masa mudanya memiliki sifat yang bijak. Orang yang bijak. Ya, bahasa kitanya bijak. Masih muda waktu itu. Masih 20 tahunan. Sudah bijak. Subhanallah. Fi qaumika, di kaummu engkau adalah seorang yang bijak. Wa amanatika, dan karena engkau adalah seorang yang amanah, disebut kebaikannya. Wa husni khuluqika, dan akhlakmu yang baik. Wa sidqi hadithika, ucapanmu yang jujur. Thumma aradat 'alaiha nafsaha, kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kanat Khadijatu yauma idzin ausatu nisa'i Quraisyin nasaban. Khadijah ketika itu wanita Quraisy yang paling tinggi nasabnya, paling terhormat nasabnya. Tidak mudah mendapatkannya. Banyak orang yang menginginkan Khadijah ini, tapi sebagian mereka sudah minder, ini orang biasa, gimana bisa dapat orang kayak gini? Ya. Banyak ini yang sudah menginginkan Khadijah, tapi Khadijah menolak dengan cara yang baik, yang tidak pas. Kemudian Khadijah menawarkan langsung dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamuhunna syarafan, wanita yang paling terhormat dari kalangan Quraisy ketika itu. Wa aktsaruhunna malan, terjemahan letterlike-nya, wanita yang paling banyak harta, paling kaya dari kalangan Quraisy ketika itu. Kullu qaumiha kana harisan ala dzalik, setiap kaumnya bersemangat untuk mendapatkan Khadijah. Setiap orang dari kaumnya itu ingin, siapa yang enggak ingin perempuan ini? Ada yang sampai datang kemudian tidak diterima. Ada yang minder. Ya, wanita terhormat. Tidak ada yang tidak mau dengan Khadijah. Barakallahu fikum. Bahkan sudah banyak yang ditolak oleh Khadijah, wallahu a'lam. Kana harisan ala dzalika minha law yaqdiru alaihi, kalau mampu mereka sangat bersemangat ingin mendapatkan Khadijah, sangat ingin menikahi Khadijah, namun mereka tidak mampu, apalah daya. Barakallahu fikum. Falamma qalat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Khadijah berkata yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara dzalika li a'mamihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya barakallahu fikum, langsung menyebutkan yang demikian itu kepada paman-pamannya. Tidak langsung didatangi. Uy, kamu mau nikah sama aku ya? Enggak. Barakallahu fikum. Malu namanya ini. Anak bujang. Ya kan? Barakallahu fikum. Anak lajang ini. Belum pernah menikah. Rasulullah SAW langsung menemui paman-pamannya. Fakhara jama'ahu ammahu Hamzah. Yang ketika itu yang menjadi apanya, menjadi walinya atau menjadi apa, menjadi yang bersama Rasulullah SAW mendampinginya ketika itu Hamzah yang mendampingi Rasulullah SAW, hatta dakhala ala Khuwailid ibni Asad, sampai datang menemui Khuwailid. Khuwailid itu ayahnya siapa, Mif? Ayah siapa? Khadijah ya, Khadijah. Enggak ada Siti. Ayahnya Khadijah, Khuwailid. Datang menemui Khuwailid, Hamzah. Ya. Rasulullah SAW didampingi Hamzah menemui Khuwailid ibnu Asad, ayahnya Khadijah. Fakhatabaha ilaihi, dilamarlah Khadijah. Fatazawwajaha, dan dinikahkan. Dinikahkan dengan nikah yang syar'i, yang sama seperti pernikahan kita ini. Karena pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada berapa? Ada 4, ya kan? Iya kan? Sudah kita sampaikan dalam Sahihul Bukhari ucapan Aisyah. Di antara mereka ada yang menancapkan bendera Kemudian siapa yang mau masuk silakan masuk, ya. Setelah itu, setelah hamil dipanggil semua yang telah menjimai dia, kemudian ditunjuk siapa yang mau dia. Ini ayahnya. Hina, ya, hina. Ada lagi dengan cara yang lain, hina semua. Nah, sampai nikah yang keempat, itu nikah yang sekarang kita berada di atasnya. Nikah yang diikrarkan oleh Islam, nikah ini. Nikah yang terhormat. Demikianlah nikah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, nikah terhormat. Dan Rasulullah SAW bersama Khadijah sama-sama dari orang yang berpemahaman Hanafiyah. Apa pemahaman Hanafiyah? Hanifah. Yakni tidak pernah sujud kepada sanam. Tidak pernah sujud kepada patung. Tidak pernah sujud kepada berhala. Rasulullah, Khadijah, Abu Bakar, Siddiq. Demikian mulia. Tidak pernah sujud kepada berhala. Tidak menyukai berhala. Barakallahu fikum. Jodoh namanya. Jodoh seperti itu. Ada kemiripan. Fawaladat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waladahu kullahum. Khadijah melahirkan anak Rasulullah SAW semuanya illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim ini dari Maria, Maria Al-Kiptiyah, budak yang dihadiahkan dari pemimpin Mesir ketika itu. Ibrahim, Ibrahim bukan dari Khadijah. Yang dari Khadijah ini Al-Qasim. Al-Qasim, maka dari itu Rasulullah SAW kunyahnya siapa? Abul Qasim. Rasulullah SAW nama kunyahnya Abul Qasim. Karena nama anaknya ada yang Al-Qasim. Wabihi kana yukanna. Dengan Al-Qasim inilah Rasulullah SAW berkunyah. Abul Qasim. Wattahir wattayyib. Tahir at-tayyib ini Abdullah. Al-Qasim Abdullah. Wa Zainab. Zainab. Wa Ruqayyah. Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulthum Fatimah. Radiyallahu anhum. Kalau Zainab, ini anak Rasulullah SAW. Waruqayyah, demikian Waruqayyah, anak Rasulullah SAW. Nikah dengan Uthman bin Affan. Ruqayyah nikah dengan Uthman bin Affan. Ketika itu Ruqayyah meninggal dunia. Uthman bin Affan mengambil anak Rasulullah SAW yang berikutnya, Ummu Kulthum. Oleh karena itu Uthman bin Affan dijuluki dengan julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah, Fatimah ini istrinya siapa? Saudara Maji. Ali bin Abi Thalib. Hasan. Fa ammal Qasim wa Thayyib wa Tahir, adapun Al-Qasim dan Abdullah, fahalaku fil jahiliyah, meninggal di masa jahiliyah, sudah meninggal. Belum mendapati Islam, sudah meninggal. Al-Qasim dan Abdullah. Wa amma banatuhu fa kulluhunna adrakna al-Islam fa aslamna wa hajarna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak-anak perempuannya semuanya mendapati Islam dan Islam semuanya anak perempuannya dan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak-anak perempuan, anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang besar. Masih kecil sudah meninggal semua. Hatta Ibrahim, sekalipun Ibrahim yang bukan dari Khadijah. Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Ibrahim meninggalnya ketika terjadi gerhana. Gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Orang-orang langsung menganggap ini perkara yang besar. Terjadi gerhana ini karena meninggalnya Ibrahim. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berkhutbah dalam gerhana matahari. Inna hadzal kusub, sesungguhnya gerhana ini laisa li mauti ahadin, bukan karena ada meninggalnya seseorang, bukan karena hidupnya seorang, akan tetapi Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Ini Ibrahim meninggal ketika di masa-masa Islam, akan tetapi tidak sampai besar. Oleh karena itu tidak ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tidak ada. Yang ada itu keturunan Ali. Karena anak Rasulullah SAW yang laki-laki meninggal semua ketika masih kecil. Karena nasab itu ke ayah, bukan ke ibu. Adapun keturunan yang lain, yaitu keturunan ke Ali. Ini keturunan Ali, bukan kita katakan keturunan Rasulullah SAW. Karena anak laki-laki Rasulullah SAW tidak ada yang sampai besar hidupnya. selesai kita dari pembahasan ini. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan tentang kisah Warakah bin Naufal. Kita akhiri sampai di sini. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu marhamah. Thank you.